اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحن دين عاجزكم الله كتاب سنة جدا مقابلة كتاب الصيام dari kitab Zadul Mustaqni karya Syekh Muslim Ahmad Hafizahullah. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita baca keadaan-keadaan melihat hilal, yang mana puasa itu diawali dengan penglihatan hilal atau ikmal menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian beliau sebutkan beberapa masail, di antaranya fa in shamu bi syahadatin wahidin 30 yawman, kalau manusia itu berpuasa dengan persaksian satu orang saksi pasal masih Ramadan dan sudah berjalan 30 hari dan tidak melihat hilal, atau seorang berpuasa karena pada saat malam 29 Sya'ban itu mendung, yang kita ketahui kemarin mazhabnya Imam Ahmad waktu ini berpuasa hingga jumlahnya sudah mencapai 30 hari dan hilal belum nampak, maka besoknya tetap dalam keadaan berpuasa. Nah, wa man ra'a wahdahu hilal Ramadan farudda qawluhu, dan barang siapa yang melihat sendirian hilal Ramadan dan persaksiannya ditolak oleh penguasa, au ra'a hilal Syawal, atau dia melihat hilal Syawal sendirian, shoma, ia tetap berpuasa. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin, kalau seseorang melihat hilal Ramadan kemudian laporan kepada penguasa dan laporannya tertolak, tidak diterima oleh penguasa, menurut pendapatnya mu'alif, dia tetap berpuasa. Nah, karena dia sudah menyaksikan hilal. Baik, kalau dia menyaksikan hilal Syawal sendirian, maka besoknya tetap berpuasa. Karena sudah kita jelaskan kemarin, untuk hilal Syawal dipersyaratkan dua saksi. Nah, kecuali hilal Ramadan, cukup satu saksi. Baik, ini masalah yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Nah, jadi kalau seseorang melihat hilal sendirian ditolak oleh penguasa, atau dia berpuasa, dan nasihatnya Syaikh Muhammad bin Shalih rahimahullah, hendaknya tidak menampakkan penelitian para bohir kepada penguasa. Baik, dan juga sudah kita jelaskan kemarin pendapat yang lain dari kalangan para ulama, dan antaranya pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat tetap mengikuti kaum muslimin. Nah, kita cara penguasa menolak ru'yah dia, tetap dia tidak boleh berpuasa dan mengikuti keputusan pemerintah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yalzamu shaumu li kulli muslimin mukallafin qadirin. Dia boleh bahas orang-orang yang wajib menjalankan puasa. Wajib untuk puasa likulli muslim, setiap muslim. Mukallafin, mukallaf, makna mukallaf akil balik. Qadirin, mampu. Nah, ini mereka-mereka yang wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, mereka-mereka yang menjumpai bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, tidaknya dia berpuasa, yang wajib berpuasa muslim. Nah, yang pertama. Baik, sehingga orang-orang kafir, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Karena orang kafir, kewajiban mereka pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sehingga baru diwajibkan syarat-syarat Islam yang lainnya. Nah, selama dia belum masuk di pintu syahadah, baik, maka tertolak amalannya. Muslim. Baik, mukallaf. Yang kedua, akil, baligh. Orang yang belum dewasa, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Tetapi apabila azakumullah salafuna saleh, baik para sahabat mengajari, melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Nah, dalam rangka latihan agar nantinya terbiasa menjalankan kewajiban puasa. Nah, bahkan disebutkan diberikan mainan penghibur tatkala mereka-mereka baik terasa lapar, tatkala mereka menangis diberikan hiburan-hiburan. Nah, baik, akil, berakal, orang yang gila, nah, tidak wajib untuk menjalankan puasa. Orang yang gila tidak wajib menjalankan puasa. Nah, baik, qadir. Yang ketiga, mampu. Nah, orang yang tidak mampu karena tua, orang yang tidak mampu puasa karena sakit yang parah, maka tidak wajib untuk na'am menjalankan puasa. Baik, orang yang ghairu qadir, orang yang tidak mampu, itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, da'im, orang yang tidak mampu selamanya. Orang yang tidak mampu puasa selamanya. Nah, ini yang pertama masuk golongan ini, orang-orang yang sudah tua. Nah, yang tidak mungkin untuk berpuasa. Yang kedua, orang-orang yang sakit menahun, yang sangat-sangat sulit diharapkan kesembuhannya. Ini ghairu qadirin da'in, terus-terusan dia tidak mampu. Nah, maka kewajiban mereka, nah, fidyatun tu'amun miskin, kewajiban mereka membayar fidyah. Nah, kewajiban mereka membayar fidyah. Baik, ini bagi orang tua yang tidak kuat puasa, dan bagi orang sakit yang sakit menahun, nah, yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka membayar fidyah, tu'amul miskin. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, tatkala kewajiban bayar fidyah ini memiliki dua cara. Yang pertama, bisa dengan bahan makanan mentah. bisa dengan bahan makanan mentah apakah nasi atau yang semisal yang mungkin itu makanan pokok. Berapa besarnya ini tidak disebutkan dalam nas yang sharih. Sebagian para ulama menyebutkan nisfu sha'. Sebagian yang lainnya menyebutkan satu mud. Nah, ini kalau bahan makanan mentah. Baik. Berapa itu satu mud atau nisfu sha'? Nah, kita biasa zakat fitrah itu satu sha'. Nah, kalau kita berzakat misalnya 3 kilo, nah, berarti tinggal kalau satu mud, satu sha' itu 4 mud. Nah, berarti 3 kilo itu untuk 4 hari. Nah, ini kalau berpendapat, baik, besarnya itu satu mud. Nah, dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menganjurkan selain diberikan beras, juga diberikan lauk sebagai tambahan. Nah, ini kalau bahan makanan mentah. Di satu lauk itu dinazakumullah berupa makanan matang. Nah, berapa besarnya, berapa banyaknya sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat. Kira-kira yang mengenyangkan itu yang bagaimana? Nah, jadi kira-kira yang mengenyangkan yang bagaimana? Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini ada dua cara, bisa mentah, bisa matang. Nah, kalau mentah satu hari satu mud atau dua mud jenis susah, atau bisa makanan matang. Baik, ada dua cara untuk mengeluarkannya. Yang pertama, setiap hari dia mengeluarkan fidyahnya. Setiap hari dia mengeluarkan fidyahnya. Yang kedua, selesai puasa Ramadan, kemudian dia bayar sekaligus fidyahnya. Sebagaimana yang dijalankan oleh Al-Sunnah radhiyallahu anhu. Mengumpulkan 30 orang fakir miskin, kemudian dikasih makan. Nah, jadi makannya itu satu kali. Nah, jadi bukan sarapan, makan siang, makan malam, ya, sekali. Satu hari baik dia memberikan makan satu orang fakir miskin. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, fidyah itu tidak boleh untuk buka bersama, kecuali yang diundang itu fuqara wal masakin. Kalau dia letakkan di masjid fidyah dia misalnya untuk buka bersama dalam keadaan yang hadir, yang itu buka itu ada orang-orang kaya misalnya, baik, tidak boleh. Nah, cara fidyah itu untuk fuqara wal masakin. Dan ikhwan fillah jazakumullah, perlu diingat, fidyah itu bayarnya harus sudah melewati puasa. Maknanya, nah, kalau dia mau bayar per hari, nah, malam buka puasa itu bayar. Nah, jadi tidak boleh misalnya seorang yang memang pasti karena tuanya tidak akan bisa berpuasa, kemudian di hari yang pertama dia bikin buka bersama sejumlah 30 nasi bungkus misalnya, kemudian dijadikan sebagai fidyah dalam keadaan puasa masih satu hari. Nah, tidak boleh, harus sedang melewati bulannya. Nah, sehingga saya rahimahullah belum menjelaskan, orang yang bayar fidyah sebelum menyelesaikan puasa ibarat orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi fidyah itu setelah puasa untuk buka bersama. Kalau satu orang, kalau mau buka bersama ya nanti belakangan. Nah, atau mungkin ikhwan itu dinazak terus, dia sudah melewati satu pekan, 7 hari dia gak puasa, dia kemudian mengundang 7 orang fakir miskin, Nah, tapi masak. Baik, sholat selesai. Dan ikhwan fillah al-muslimin semua, yang kedua diingatkan oleh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, fidyatu ta'amul miskin. Nah, tatkala seorang tidak berpuasa sebanyak 30 hari, dia harus mendapatkan memberikan makan 30 kepala. Nah, tidak bisa satu kepala dikasih selama 30 hari. Nah, tinggal misalnya baik satu bulan 30 hari puasanya. Berarti dia harus bersih dia 30 mud. Nah, dia kumpulkan beras 30 mud, kemudian dia kasihkan kepada fulan. Ini fidyah istri saya, enggak bisa. Nah, jadi satu hari satu kepala. Nah, kalau dia mau bayar fidyah sekaligus, berarti dia harus mengundang kalau makan matang 30 orang. Nah, jadi kepalanya ada 30. Nah, atau saya dia kasihkan ke rumah-rumah, nah itu 30 kepala. Baik, enggak tidak bisa. Nah, fidyah itu diberikan untuk satu orang untuk beberapa hari, tidak bisa. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, yang nama satu kepala misal. Kita punya hutang puasa satu bulan, 30 hari misal. Nah, ada seorang minal fuqara wal masakin. Nah, kita lihat berapa jumlah keluarganya. Nah, suami istri dan memiliki 6 orang anak. Nah, 6 tambah 2, 8. Nah, satu rumah dikasih 8. Itu sudah 8 hari kita bayar fidyah. Nah, karena jumlah anggota keluarganya total 8 kepala. Nah, meskipun anak-anak tidak ada masalah. Nah, tapi kalau masih nyusu tidak boleh. Tidak terhitung karena dia masih nyusu. Nah, jadi kalau sudah makan, baik misalnya anak-anak usia berapa yang sudah makan nasi, nah hitung anaknya 6 plus orang tuanya 2, sudah 8 hari kita bayar. Nah, tinggal kita cari rumah yang lainnya. Nah, anaknya 10, nah plus orang tuanya 12, sudah 12 hari. Nah, ini ikhwan yang sedina anggap semua. Jadi itu harus kepalanya sejumlah. Nah, hari yang ditinggalkan puasanya. Baik, ini ikhwan fidina azakumullah. Nah, dan tidak boleh dirupakan uang karena soal miskin. Nah, yang kedua ikhwan fidina azakumullah, orang-orang yang ghairu qadir, yang tarik. Tarik maknanya, nah, tidak selamanya. Nah, dalam keadaan tertentu. Ini baik orang yang sakit. Nah, jadi orang yang sakit. Baik. Kewajiban mereka nafkah datun min ayyamin ukhra. Kewajiban mereka mengqadha di hari yang lain. Nah. Ini karena tidak mampu untuk berpuasa pada saat itu. Baik. Kepada Ibnu Abbas, beliau mualif rahimahullah hanya menyebutkan 3 persyaratan kewajiban puasa Ramadan. Nah, dan ada persyaratan yang lainnya. Baik. Mukim bukan musafir. Kalau musafir tidak wajib untuk menjalankan puasa. Mukim. Nah. Kemudian khulu minal haid wan nifas bagi perempuan. Dia bebas dari haid dan nifas. Nah, sehingga kalau kita total, nah ada 5. Nah, ada 5. Baik, ini kan itu nama Allah. Coba saja di Halidahullah. Nah, dia juga menambahkan dhuhur sahab atau subuh sahab, maksudnya bulan. Nah, jadi sudah masuk di bulan Ramadhan. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum, faman syahida makna syahidah di sini dahara memasuki. Bukan syahidah melihat, karena bulan itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu rembulan, komar. Tapi syahrul, komar syahidah ini kini syahrul, syahrul itu bulan, bukan rembulan. Nah, bulan itu dimasuki, dijumpai. Nah, bukan dilihat, tidak bisa dilihat. Nah, ini kan bidina Rasulullah. Baik. Jadi beberapa syarat-syarat wajibnya untuk berpuasa Ramadan. Nah, nanti tambahan yang disebutkan baik itu akan disebutkan malik rahimahullah taala. Nah. Qala rahimahullah. Wa idza qamat al-bayyinatu fi asha'in nahar. Kalau kemudian tegak bayina, mana bayina masuknya bulan Ramadan. Nah, diketahui masuknya bulan Ramadan di asna'un nahar, di pertengahan siang. Nah, jadi ada seseorang yang baru tahu hari ini Ramadan tak kalah zuhur. Baru tahu. Oh, ternyata sekarang Ramadan. Baru tahu dia. Nah, wajib al-infaq wal qadha. Kata Malik rahimahullah, dia wajib infaq tatkala dia tahu, oh ternyata hari ini Ramadan. Nah, maka dia tidak boleh makan dan minum, ini infaq sampai ghurub syams, sampai maghrib. Wal qadha, dan nanti dia mengqadha hari itu. Nah, hari itu dia harus mengqadha. Baik. Kenapa Yafan ini jadi nazar harus mengkoboknya? Nanti akan kita bahas. Karena dia tidak berniat sebelum fajar. Nah, karena dia tidak berniat sebelum fajar, sehingga tidak ada. Nah, sehingga dia kewajiban imsak dia pada hari itu tidak dianggap menjalankan puasa satu hari. Nah, karena dia hanya menjalankan ihtiraman di syahrul Ramadan. Nah, dia tidak boleh untuk makan dan minum. Nah, baik. Bagi siapa yang wajib untuk infak dan qadha ini, ala kulli man sara fi asma'i ahdan li wujubihi. Bagi setiap orang yang di tengah hari itu termasuk orang yang wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang tadi kita sebutkan itu syarat-syaratnya. Nah, jadi tatkala saya terdengar kabar hari ini Ramadan, yakni dia dengarnya ba'da zuhur. Siapa yang wajib imsak? Yang wajib imsak muslim. Nah, akil, baligh, baik. Yang kita sebutkan tadi, mukim, na'am, hulu minan nifaq wal haid. Jadi persyaratan yang tadi disebut oleh Al-Alif dan juga ada tambahan. Nah, itu yang kemudian wajib untuk imsak dan mengqadha di hari yang lainnya. Ikhwani fi din azakumullah, baik. Dalam permasalahan ini, nah, termasuk yang wajib untuk imsak juga, baik. Bagi mereka-mereka yang nah, pada saat dengar khabar itu belum termasuk orang yang wajib puasa, tapi beberapa jam setelahnya dia wajib untuk puasa. Misal, nah, tatkala dengan khabar baik zuhur ini bulan Ramadan, nah, dia belum balik. Nah, seseorang belum balik. Nah, satu jam berikutnya misalnya dia tidur, dia mimpi. Nah, dan injal, ikhtilaf, keluar air maninya. Nah, otomatis dia sekarang menjadi dewasa. Nah, maka dia wajib setelah keluar air maninya wajib dia imsak. Nah, wajib dia imsak sampai tenggelam matahari. Nah, karena dia sudah menjadi min ahli wujud. Nah, pada saat itu. Baik. Atau juga ikhwan fillah azakumullah, dia sebelum zuhur duha misalnya. Nah, misalnya duha seseorang menjadi dewasa, subuh belum dewasa. Nah, jadi kedewasaan itu kan istilah keluar air mani. berumur 15 tahun. Semal. Keluarnya bulu kemaluan. Plus ditambah untuk perempuan head. Nah. Terus. Suku ini misalnya ini sulit dimisalkan. Subuh masih kecil, duha sudah dewasa. Nah, mungkin satu-satunya ini kastilah. Pada subuh dia tidur. Nah, bangun tidur dia mimpi. Baik, sudah dewasa. Nah, kalau fajar dia berumur 14 tahun, pada fajar 15 tahun tidak mungkin. Nah, tiba-tiba tambah 1 tahun, tidak mungkin. Atau mungkin tanda yang ketiga, waktu fajar belum tumbuh bulu kemaluannya. Nah, duha sudah muncul misalnya. Ini juga mungkin jarang. Baik. Ya mungkin yang bisa kita misalkan itu. Nah, jadi baik seseorang yang bangun tidur kemudian kehilangan dia. Nah, atau baik perempuan yang head pada saat itu, fajar belum head. Duha dia head. Nah, maka dia wajib puasa, tapi karena ada mawaneknya, dia wajib untuk mengkodok. Nah, di hari yang lainnya. Baik, ini apa nih Fidina Azakimullah. Sehingga seseorang yang menjadi wajib tatkala duha, nah, belum terdengar khobar, baru dia dengar khobar hari ini puasa, dia wajib untuk insyaf dan nanti mengkodoknya. Nanti mengkodoknya. Nah, ini apa nih Fidina Azakimullah. Baik. Atau seseorang yang subuh sejak kemarin gila. Setelah zuhur dia sembuh dari gilanya. Nah, maka baik dia wajib untuk insyaf. Nah, ini apa nih begini Alhamdulillah. Mazhabnya Imam Ahmad yang masyhur di sini, kewajiban insyaf wal qadha. Insaf dan kodok. Nah, ada pendapat yang lainnya. Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, tidak ada kewajiban mengkodok, hanya kewajiban insaf dan itu sah puasanya. Nah, sehingga bagi mereka-mereka yang baru dengar khabar Ramadan ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur, baik, dia langsung insaf niat puasa semenjak dia dengar khabar sampai maghrib. Dan dia tidak wajib untuk mengkodok di hari yang lainnya. Sama juga seseorang yang mengucapkan dua kali syahadat ba'da zuhur. Nah, dia wajib insaf sampai maghrib dan sah puasa. Nah, ini ikhwan yang kini azab kemudian sama yang saya sebutkan tadi, orang yang baik dewasa pada saat itu. Ini ikhwan yang kini azab kemudian. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di antaranya berjadi dengan peristiwa puasa Asyura yang Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengumumkan. Ini hari Asyura, barang siapa yang sejak pagi belum makan teruskan puasanya. Barang siapa yang sejak pagi sudah makan berpuasalah. Ini hari Asyura. Nah, jalan-jalan Asyura itu wajib sebelum Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, jadi berkhotib di Na'azakumullah, pendapat beliau rahimahullah, seseorang yang makan dan minum sejak pagi yang dia menyangka ini masih bulan Sya'ban, nah, khotok, keliru dalam persangkaan, dianggap ini masih bulan Sya'ban, sehingga dia sarapan, kemudian kebelah zuhur dia makan siang, nah, ba'da zuhur dia sholat ke masjid, ternyata tahu, oh ini Ramadan, nah, semuanya pada puasa. Dia belum puasa. Baik. Setelah dia tahu ini Ramadan, nah, maka dia kemudian berniat menjalankan puasa semenjak dia dengar khabar tersebut. Karena dia zon. Dan apa yang dikatakan Allah Subhanahu beliau bawakan kisahnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. tatkala para sahabat berbuka puasa, tatkala matahari tertutup mendung. Nah, mereka menyangka ini matahari sudah tenggelam. Setelah berbuka puasa, ternyata matahari muncul. Nah, jadi itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengkobok puasa. Nah, sehingga orang-orang yang makan dan minum menyangka ini belum masuk Ramadan, ternyata setelahnya tahu ini Ramadan, maka dia berniat semenjak dia tahu dan tidak wajib untuk mengkoboknya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seseorang itu baru tahu khabar Ramadan ba'da zuhur, maka dia mulai puasanya ba'da zuhur. Tapi tidak menjadi kesengajaan. Misal tanggal 29 Sya'ban malam itu biasanya diadakan ru'yatul hilal. Dan pemerintah mengadakan sidang isbat setelahnya. Biasa pengumuman itu sekitar jam 7:30 lah. Nah, ba'dal isya dia cepat-cepat tidur. Jadi sengaja tidur, bangun subuh cepat-cepat sarapan. Nah, jadi cepat-cepat sarapan. Jadi enggak mau tahu khabar, yang penting saya mau sarapan dulu. Nah, kemudian tidak mau keluar rumah. Biasa dia sudah keluar rumah, tidak mau keluar rumah. Biasa dia mulai pagi sudah online internet, tidak mau terlewat. Biasa baca surat kabar, tidak mau baca surat kabar. Nah, pokoknya yang penting saya di rumah. Nah, baru keluar dulu. Nah, oh, ternyata Ramadan. Nah, sudah sarapan, sudah makan siang, belum jajan. Nah, baru tahu. Nah, baru tahu waktu itu. Ya, niatnya waktu itu. Tapi ikhwan fi dinillah rahimakumullah, nah, tentunya berbeda antara orang yang berpuasa sejak sebelum fajar dengan orang yang baru mengawali puasanya ba'da zuhur. Nah, jadi pahala yang didapatkan tentunya tidak sama. Wallahu a'lam. Nah, tentunya tidak sama. Nah, ini ikhwan fi dinillah rahimakumullah. Maka tentunya ikhwan fi dinillah rahimakumullah, yang dianjurkan Rasulullah itu betul-betul tahu, mencari informasi. Nah, besok Ramadan apa tidak? Nah, jadi besok Ramadan apa tidak? Kalau memang kemudian ngantuk berat, nah, maka sebagian ulama menyatakan sudah mau tidur berniat. Besok kalau Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Karena dia harus puasa, harus tidur, berat ngantuk. Nah, sidang isbat belum selesai. Nah, jadi besok kalau Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Nah, jadi sebelum itu dia niatkan untuk puasa. Nah, jaga ini kalau memang betul, besok itu Ramadan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Sehingga itu pendapat yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, bagi orang-orang yang baru tahu baik berita maksudnya bulan Ramadan di siang hari. Baik. Ini ikhwan fillah rahimahullah. Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Tatkala beliau membawakan pendapat dan dalil dan alasan Syaikhul Islam, baik beliau menyatakan wa ta'lilu wa jawabuhu qawiyyun. Dan mengomentari pendapat Syaikhul Islam, baik alasan beliau, nah, baik itu alasan yang kuat. Nah, tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, beliau sendiri, nah, baik sendiri, beliau sendiri Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tidak sependapat, tidak strek di hati beliau kalau kemudian pendalilannya itu dikiaskan dengan orang-orang yang makan dan minum baik dalam keadaan menyangka ini masih belum atau menyangka ini sudah tenggelam matahari. Nah, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ikhwani fi dinillah jazakumullah. Kata beliau rahimahullah. Wa kadza haidun wa nufaza taharata wa musafiran qadima mufkiran. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas yang suci di tengah hari. Jadi kalau ada perempuan yang haid di bulan Ramadan, kemudian pas ba'da zuhur suci dari haidnya atau suci dari nifasnya, nah, keluarnya qasatul baydah misalnya, al-muhim haidnya selesai, maka dari semenjak suci sampai maghrib, baik, dia wajib untuk imsak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, tapi wajib mengkobok nantinya. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, demikian pula musafir. Nah, musafir kan tadi disebutkan tidak wajib puasa. Nah, ini ada musafir yang mau pulang. Ya, sudah mengadakan perjalanan, sudah selesai, baik, dia mau pulang ke tempat asalnya. Nah, memang dia tinggal di tempat asalnya. Baik. Tatkala berangkat dia tidak puasa memang dari tempat yang dia singgah, kemudian sampai di rumah dia misalnya ba'da zuhur. Nah, sampai di rumah ba'da zuhur, maka tatkala dia sudah menginjak rumahnya, posisi dia bukan seorang musafir, sudah mukim, maka dia wajib untuk imsak semenjak dia datang di rumah dia sampai maghrib. Nah, wajib imsak. Baik, ini pendapatnya muallif rahimahullah yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan ikhwani fi dinillah jazakumullah, pendapat yang lainnya dari Imam Ahmad dan yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, perempuan yang nifas, perempuan yang haid dan musafir. Nah, tatkala mereka-mereka ini kalau nifas selesai waktu zuhur misalnya, haid juga, musafir yang datang sampai ke rumahnya waktu zuhur, maka tidak wajib imsak sampai maghrib, karena mulai awal dia tidak berpuasa. Nah, mulai pagi dia tidak berpuasa. Baik, itu lebih maksud radhiyallahu anhu beliau menyatakan man akal awal nahar fal ya'kul akhirah. Barang siapa yang di pagi sudah makan, maka hendaknya dia makan di akhir siang. Maknanya enggak usah puasa terus, enggak ada imsak. Nah, ini pendapat yang rajih. Nah, sehingga perempuan yang selesai dari haidnya ba'da zuhur, karena memang dari pagi dia sudah tidak puasa karena haidnya, ya enggak ada kewajiban untuk imsak. Nah, musafir yang masih pagi tidak puasa sampai di rumahnya ba'da zuhur, baik, tidak wajib imsak sampai maghrib. Sehingga panik ketika azan itu, seandainya seorang perempuan suci ba'da zuhur, pas suaminya yang bepergian sepekan, kemudian datang dari safarnya, datang pas ba'da zuhur. Nah, maka suami istri itu boleh untuk jima berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena keduanya tidak wajib imsak. Perempuannya ini memang tadi pagi masih haid, tapi sekarang sudah suci ba'da zuhur. Nah, suaminya sejak tadi pagi enggak puasa karena musafir, tapi sekarang dia mukim. Nah, karena tidak wajib untuk imsak, boleh bagi keduanya untuk mengadakan hubungan suami istri meskipun di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena pendapat yang rajih tidak wajib imsak bagi keduanya. Baik, ini ikhwan yang dirahmati. Nah, qala rahimahullah. Wa man aftara li kibarin aw maradin la yurja barquhu. Barang siapa yang tidak berpuasa karena tua atau karena sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, apa memberikan makan di kulli yaumin miskinan, setiap hari seorang miskin. Tadi kita sebutkan membayar fidyah. Nah, jadi orang-orang yang enggak puasa karena ketuanya, karena sakit yang menahun tidak ada harapan untuk sembuh, membayar fidyah, beberapa ahkam yang tadi kita sebutkan. Baik. Ikhwani fi dinillah jazakumullah. Kalau kemudian seseorang yang tua enggak kuat puasa, orang yang sakit enggak kuat puasa, dia terkena kewajiban fidyah. tapi ternyata dia tidak bisa bayar fidyah karena miskinnya, maka gugur kewajiban dia membayar fidyah. Nah, jadi tua dan miskin, nah sakit dan miskin, baik, maka tidak wajib untuk puasa dan tidak wajib untuk bayar fidyah. Nah, qala rahimahullah wa yusannu li maridin yadurruhu, dan disunahkan, dan disunahkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit yang membuat mudharat dia kalau dia berpuasa. Nah, ikhwan fillah hadza Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar. Wa sahih annahu idza kana as-shaum yadurruhu fa inna shauma haramun, kata beliau. Dan pendapat yang benar, kalau orang yang sakit kalau dipakai puasa itu menimbulkan bahaya, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Bukan hanya sunnah untuk puasa, tidak, haram bagi dia untuk puasa. Dia sakit, kalau dipakai puasa menimbulkan kematian misalnya, tambah parah penyakitnya, haram dia untuk berpuasa. Jadi kondisinya azakumullah, baik, orang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang sakit yang kalau dipakai puasa enggak ada pengaruhnya. Puasa maupun enggak puasa enggak ada pengaruhnya dengan penyakitnya. Maka wajib untuk tetap berpuasa. Nah, penyakit-penyakit ringan, sakit gigi, usil, nah, yang kalau puasa enggak ada pengaruh dengan penyakitnya, baik, dia wajib untuk puasa. Nah, yang kedua, penyakit-penyakit yang kalau dipakai puasa berbahaya, baik, haram untuk berpuasa. Yang ketiga, penyakit orang yang sakit yang kalau dia pakai puasa timbul berat bagi dia, rasa berat, tapi tidak sampai mengatakan kepada kebinasaan. Nah, makruh hukumnya untuk berpuasa. Yang tadi dia sebutkan sunnah untuk berbuka. Nah, ini penyakit-penyakit yang kalau kemudian baik dipakai puasa berat untuk berpuasa. Nah, walimusafirin yaksuru, dan sunnah pula bagi musafir, nah, yang mengqasar sholatnya, maknanya safar yang boleh untuk mengqasar sholat. Di situ baik sunnah hukumnya untuk tidak berpuasa bagi musafir. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, musafir pun di sini, nah, mana yang lebih afdal, apakah berpuasa atau tidak, ini tergantung dari keadaan orangnya yang safar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa dalam keadaan safar, Rasul juga pernah tidak berpuasa dalam keadaan safar. Sehingga mana yang lebih afdal bagi orang yang safar, nah, dilihat keadaannya. Kalau dia safar dan berpuasa dan kuat, lebih afdal untuk berpuasa. Nah, karena kami sidina azakumullah, tatkala para sahabat safar bersama Rasulullah dalam keadaan hari yang sangat panas, para sahabat meletakkan tangan-tangan mereka di kepalanya. Nah, para sahabat juga ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan seorang sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah, dan juga di kesempatan yang lainnya, tatkala Rasul melihat ada seorang yang dikerumuni, ditanyakan oleh beliau, kenapa orang ini berpuasa dalam keadaan safar? Beliau menyatakan laisa minal bir as-shaum fi safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Sehingga kan ketika Rasulullah beliau pernah puasa, beliau juga pernah berkomentar kemudian. Sehingga mana yang afdal, kemudian yang afdal tergantung orang yang safar. Nah, kalau dia kuat, maka afdalnya puasa. Nah, karena kan ketika Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan puasa qadha, karena lebih banyak orang yang puasa, banyak temannya, lebih ringan dia. Kalau dia mengkodok sangat susah, sangat berat, baik, lebih afdal dia berpuasa. Tapi kalau dia pakai safar itu puasa itu berat, nah, lebih afdal dia tidak berpuasa. Sehingga ikhwan yang dinaikkan oleh Allah, bagaimana hukumnya di hikam semua. Nah, jadi dirinci, baik, bagaimana keadaan orang yang safar. Baik, ini ikhwan yang dinaikkan oleh Allah. Nah, sehingga tidak mutlak hukum bagi orang yang orang kafir untuk berpuasa, dilihat keadaannya. Kalau dia kuat untuk berpuasa, maka afdalnya berpuasa. Kalau dia kemudian tidak kuat berpuasa, maka afdalnya tidak berpuasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.